تفضل استاذ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى: الولي المولى، وهما اسمان تكرر ورودهما في القرآن الكريم. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وقال تعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال تعالى: والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. قال المصنف حفظه الله، berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asma'il Husna Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, nama Allah Al-Waliyu dan Al-Mawla. Wa huma ismani takarrara wuruduhuma fil Qur'an al-Karim. Dua nama Allah ini, Al-Wali dan Al-Mawla, banyak terdapat dalam Al-Quran berulang-ulang. Qala Allah Ta'ala, di antaranya Allah berfirman menyebutkan namanya adalah Wali atau Mawla. Amit takhadhu min dunihi awliya'a, apakah mereka mengangkat dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala wali-wali atau Tuhan-Tuhan penolong mereka? Karena wali maknanya adalah penolong. Al-wali penolong, ya, pemelihara, penjaga. Amit takhadhu min dunihi awliya, apakah mereka mengangkat atau mengambil daripada Allah wali-wali, maksudnya Tuhan-Tuhan yang mereka harapkan pertolongannya, pemeliharaannya, penjagaannya. Wallahu huwal waliyyu, padahal Allah lah dia al-wali. Dialah Allah penolong hambanya, penjaganya, pemeliharanya. Bahkan dialah wahwa yuhil mautah, yang menghidupkan yang mati. Adapun Tuhan-Tuhan yang mereka angkat dari selain Allah sebagai Tuhan, mereka tak hak dianggap sebagai wali, penolong, karena mereka bahkan mati tak memiliki kemampuan membangkitkan apa-apa yang mati. Wahwa yuhil mauta, padahal dialah yang menghidupkan segala yang mati, yang mengadakan daripada tak ada, ya. Wahu ala kulli syai'in qadir, dan dialah wali, Tuhan yang atas segala sesuatu maha berkuasa. Bukan yang mereka angkat dari selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang tak punya kekuasaan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman tentang namanya Al-Wali. Wahu alladhi yunazzil ghaitha, dan dialah Tuhan yang telah menurunkan hujan. Min ba'di ma qanatu, setelah mereka merasa putus asa. Mana Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa dipuja agar menurunkan hujan? Tak ada. Masyarakat kita dipenuhi dengan, ya, polusi asap. Berhari-hari mereka minta agar Allah turunkan hujan. Bifadlillah, dengan karunia turunlah hujan. Baik di negeri kita Batam ini, di Pekanbaru kabarnya juga telah turun hujan deras. Sebagian tempat belum, masih dipenuhi dengan asap karena ulah tangan manusia, kejahatan manusia. Adakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan hujan? Tak ada. Dialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa huwa alladhi yunazzilu ghaitha, dialah yang menurunkan hujan min ba'di ma qanatu, setelah mereka hampir-hampir berputus asa. Mampukah Tuhan-Tuhan berhala yang disembah mendatangkan hujan? Tak mampu. Ya. Wa yanshuru rahmatah, dan dialah yang menyebarkan rahmatnya di seluruh alam semesta jagat raya ini. Tak ada yang lepas daripada rahmatnya. Mampukah Tuhan-Tuhan selainnya melakukan hal demikian? Tak mampu. Menyebarkan rahmatnya sehingga tak ada makhluk yang tak dapat rahmatnya. Semut-semut dalam liangnya pun mendapatkan rahmatnya, mendapatkan makanannya, bantuannya. Allah berikan mereka, ya, ilham, insting untuk dapat mempertahankan diri mereka. Nampaknya kecil, tapi mereka merupakan makhluk yang dahsyat. Ada rajanya, ada prajurit-prajuritnya, ya. Mereka punya istana-istana, istana semut. Tak ada yang lepas daripada rahmatnya. Itu makhluk yang kecil. Wa yansuru rahmatah, dan dia menyebarkan rahmatnya. Wa huwal waliyu, dan dialah hakikatnya al-wali, Tuhan. Ya, penolong hambanya. Penjaga mereka, ya. Al-Hamid, yang maha terpuji dalam segala macam perbuatannya, dalam segala macam sifat-sifatnya. Tak ada yang tercela. Adakah Tuhan selain dia yang mampu menurunkan hujan? Adakah Tuhan selain yang mampu menyebarkan rahmat? Tak ada. Bahkan semuanya bergantung dengan rahmatnya. Jalla fi'ulah. Allah berfirman dalam ayat lainnya, wa kafa billahi waliya, cukuplah Allah sebagai wali kita, penolong kita. Wa kafa billahi nasir, cukuplah Allah sebagai nasir, pembantu kita. Waqala ta'ala, Allah juga berfirman dalam ayat lainnya, wa'tasimu billah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillah, ya, berpegang kokohlah kalian dengan Allah. Huwa maulakum, sesungguhnya dialah maula kalian. Tadi wali, sekarang maula. Semuanya terambil dari kata-kata waliya yaliya, waliyun wa maula. Ya, waliya yali bisa bermakna menjaga, memelihara, menolong. Ya. Maka darinya diambil kata-kata waliyun. Karena dialah Allah penolong, penjaga. Maula, tempat kita memohon pertolongan. Tempat kita memohon penjagaan, pemeliharaan. Ya, itulah beda antara wali dan maula. Wali itu berfungsi isim fa'il. Dialah yang menolong, membantu, menyebarkan rahmat. Ya. Maula, tempat orang minta tolong, tempat orang minta bantuan. Wa kafa billahi waliya, kata Allah, wa atasimu billah, berpegang teguhlah kalian dengan Allah dalam segala kondisi kalian. Bergantung kepadanya. Jangan bergantung kepada makhluk, yang semua makhluk ubun-ubunnya di tangan Allah. Kenapa dengan Allah? Karena huwa maulakum, dia itu maula kalian, penolong kalian, pemelihara kalian, penjaga kalian. Maulakum fa ni'mal maula, dan dialah senikmat-nikmatnya maula, sebaik-baik maula, sebaik-baik penolong, penjaga, pemelihara. Wa ni'mal nasir, dan dialah senikmat-nikmat membantu, yang membantu kita. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, balillahu maulakum, tetapi sebenarnya Allah lah maula kalian. Wa huwa khairun nasirin, dialah sebaik-baik penolong kalian. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wallahu maulakum wa huwal alimul hakim, dialah maula kalian, dan dialah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, ditambahkan na jadi maulana. Diberikanlah gelar-gelar untuk manusia. Maulana, Malik al-Saleh contohnya. Arti Maulana Tuhan kami, tempat kami memohon pertolongannya, bantuannya. Maulana, ya, atau mendengar nama Maulana, tinggal tambahkan na Maula asalnya, tambahkan na Maulana, Tuhan kami. Jadi Maula itu diartikan Tuhan. Tuhan itu biasanya yang memelihara, menjaga, menolong sang Buddha. Itulah fungsi Tuhan. Maula, dia juga wali. Untuk mendengar nama wali, ya, sembilan wali. Seolah-olah mereka lah yang menolong orang-orang beriman, menyebarkan dakwah, masukkan kitab Islam, ya, membantu mereka dalam urusan dunia mereka dan akhirat mereka. Disebut wali. Ini bisa disebutkan untuk makhluk, bisa juga disebutkan untuk Allah. Wali murid, karena dialah yang menolong sang anak, membelanya, membantunya, menjaganya, meliharanya, bayar uang SPP-nya. Kalau tak bayar SPP berarti enggak sah jadi wali, cabut perwaliannya. Inilah makna maulis, maula atau wali secara akar bahasa. Ya. Naam. Wa wilayatullahi ta'ala wa tawallihi li'ibadihi naw'ani. Wilayatun 'ammah wa hiya tasrifuhu subhanahu wa tadbiruhu li jami'il kainat wa taqdiruhu 'ala al-'ibadi ma yuridu min khairin wa syarrin wa naf'in wa darrin wa itsbatul ma'ani al-mulki kullihi lillahi ta'ala wa anna al-'ibada kulluhum taw'u tadbirihi la khuruja li ahadin minhum 'an nufudi mashi'atihi wa shumuli qudratihi. وهذا أمر يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر والبر والفاجر يدل لهذا قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وقوله تعالى هنالك تبنو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولاية الله تعالى وتوليه لعباده نوعان. Jadi wilayah Allah, pertolongan Allah, bantuan Allah, pembelaan Allah kepada hamba-hambanya itu, ya, nauani, dibagi menjadi dua bagian. Pertama, wilayatun ammah, pertolongan, bantuan, penjagaan yang sifatnya umum. Wilayah ammah maksudnya adalah wahiyya tasrifuhu subhanahu wa tadbiruhu li jami'il kainat. Maksudnya wilayah amma adalah tasrifu subhanahu wa tadbiru jami'il kainat. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatur, mengurus seluruh makhluk. Ya, yang namanya Tuhan kerjanya mengatur, mengurus, memerintah, menjaga. Demikianlah Allah, dia yang mengatur seluruh makhluk. Ya, memelihara mereka, menjaga mereka agar tetap eksis. Ya. Kalau anda kata seorang tuan menjaga hambanya jangan sakit, diberi obat, diberikan makanan yang menyehatkannya. Ya. Jauhkan dari segala yang membahayakan dirinya. Demikianlah Allah jalla fi'ula, dialah wali dan maula seluruh makhluknya. Dia yang mengatur segala urusan makhluknya. Wa taqdiruhu 'alal 'ibadi ma yuridu min khair wa syarr. Dialah menentukan segala sesuatu terhadap hamba-hambanya. Segala sesuatu baik dia adalah hal yang baik ataupun buruk. Ya, bagi hamba Allah menentukannya. Perbuatan Allah tak ada yang buruk, semua baik. Efek daripada perbuatan Allah ini ada yang dinilai hamba buruk. Seperti musibah, bencana, penyakit. Ya, dalam pandangan hamba buruk. Di baliknya ada hikmah dan kebaikan. Ya, masukkan dengan takdir sini adalah al-maqdur. Efek daripada ya perbuatan Allah dan garis ketentuan Allah SWT. Itu ada yang buruk dan yang baik. Menurut pandangan hamba. Tapi asal muasal sifat kudrah sifat yakni pengaturan Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Bagaimana sakit Ustaz? Baik, baik. Bagi Allah semua tak ada yang buruk. Dengan penyakit itu kadang orang baru dia tahu diri, tunduk kepada Allah. Kalau enggak tak sakit-sakit jadi Firaun cepat dia jadi Qarun, dibuat sakit. Jalla fi'ula. Ya. Wa taqdiru 'alal ibadi ma yuridu min khair wa syarr. Apapun ditentukan bagi hamba berupa kebaikan ataupun keburukan. Ini maksudnya adalah ketentuan al-maqdur. Ya, yang ditakdirkannya al-maqdi. Itu maksudnya. Al-maqdi, al-maqdur itu makhluk. Tercipta dia dengan qudratullah, sifat. Qudratullah tak ada yang buruk, semua baik. Tapi al-maqdur, al-maqdi itu yang baik ataupun buruk menurut pandangan manusia hamba. Harus bedakan min khairin wa syarrin wa naf'in wa dur wa dhurrin, segala sesuatu yang datang manfaat madarat itu dia yang mengaturnya. Wa itsbatu ma'anil mulki kullih lillahi ta'ala, menetapkan semua makna kepemilikan hanyalah milik Allah. Wa annal ibada kulluhum tau'u tadbirih, semua makhluk itu di bawah pengaturan Allah. Enggak kok aku sendiri mengatur diriku. Ya, dalam perbuatan-perbuatan ikhtiariyah engkau atur dirimu sendiri. Tapi tidak semua perbuatan itu perbuatan ikhtiariyah kau bisa memilih. Demam itu pilihanmu. Menggigil pilihanmu. Tak bisa kau pilih. Ya, kulitmu diciptakan hitam legam, hitam manis. Sawo mateng, sawo busuk. Apakah itu bisa kau pilih? Tak bisa. Semua di bawah tadbir pengaturan Allah SWT. Orang kafir yang dia dalam akidah memilih kekufuran dengan ikhtiarnya, tapi dalam banyak hal tau'u tadbiri, di bawah pengaturan Allah SWT. Jantungnya siapa mengatur? Nafasnya siapa yang mengatur? Semua anggota tubuhnya yang bergerak sumber daripada otak, dari kalbunya, siapa mengatur? Darah yang mancar pada setiap sudut dari anggota tubuhnya, siapa mengatur? Dirinya sendiri. Kalau disuruh kita mengatur diri kita sendiri, ini jantung, kau hidupkan sendiri, mati kita. Jantung kita siapa mengatur? Allah. Kalau ada yang sok paten, ya Tuhan, biar kuatur diri kita sendiri. Nah, ini jantung, kuatur sendiri, mati dia. Tidur istirahat jantungnya selesai, mati dia. Karena dihidupkannya sendiri, di-on-kannya, di-off-kannya. Allahu Akbar. Semua di bawah tadbir. Tau'u tadbiri. Di bawah kekuasaannya. Mukmin kafir semua. Ya. La khuruja li ahadin minhum an ufudhi masyiati. Tak ada yang mampu keluar satu orang pun dari mereka. Ya, dari ketentuannya. Wa syumuli qudratihi. Dari kekuasaannya begitu luas. Datang bencana tsunami, orang kafir tak punya pilihan. Orang mukmin semua tak bisa kita memilih. Tunduk di bawah kuasa Allah SWT. Ya. Dibuatnya pasang surut air laut. Ya. Awak mau mancing, surut pula laut tuh. Sampan tak bisa dijalankan. Kenapa? Sampannya di darat, nunggu dulu air pasang, kadang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bagaimana kau mengaku kau mengatur alam semesta? Kau tunduk kepada kemauannya. Tunggu dulu 3 jam baru naik air laut baru. Semua tau'u tadbiri, di bawah pengaturannya. Diciptakannya ada orang berambut hitam legam, ada yang berambut pirang. Macam-macam pirangnya pun ada yang kemerah-merahan, ada yang putih. Subhanallah. Diciptakannya uban. Supaya tahu kau sudah tua. Waja'akumun nadhir, telah datang kepada kan peringatan. Siap-siaplah berbekal kau mau mati ini. Mau berpindah ke alam lain. Uban itu kehendak kita atau tak kehendak kita? Siapa yang mengkehendaki di dalam hatinya, ya Allah? Cepat aku beruban. Coba angkat tangan. Tak ada. Uban tu tau tadbiri, di bawah kekuasaannya dia ngatur. Maunya awak tu tak usahlah berubah-ubah di Allah. Tapi dia tak mau. Ya, supaya kau sadar, ini alarm nih. Nah, warning, kau udah berubah. Jangan macam-macam lagi. Ada yang mampu merubah ketentuan takdirnya, lepas daripada kekuasaannya, tak mampu. Wa hadza amrun yashmalul mu'mina wal kafir, dan perbuatan ini atau hal ini di mana Allah mengatur segalanya, mendatangkan segalanya, kebaikan keburukan, itu adalah merupakan perkara yang mencakup seluruh makhluknya, baik mukmin maupun kafir, semua di bawah pengawasannya, penjagaannya, pengaturannya, pertolongannya. Secara umum semua makhluk Allah tolong. Orang kafir itu ketika dia melahirkan, siapa nolong? Tuhan-tuhannya itu menolong dia, Tuhan mamanya yang menolong, Tuhan anaknya menolong. Coba dulu, setengah mati dia terhidup mati mengeluarkan bayinya. Siapa yang menolong memudahkan bayi itu keluar? Subhanallah. Ya Allah Jalla wa'ala. Bidan katanya. Bidan yang menolong. Bidan itu hanya sekedar membantu sedikit saja. Tanpa bidan pun orang bisa mengeluarkan bayinya. Melahirkan bayinya. Ya atau tidak? Allah yang memudahkan jalan. Subhanallah. Bagaimana rahim bisa membesar, memuat 3 kilo, 4 kilo. Dari kecil. Subhanallah. Adakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang bisa membuat elastisnya rahim seperti ini? Tak ada. Tapi orang jarang-jarang berpikir hal semacam ini. Sok berkuasa menyembah Tuhan selain Allah. Wa yadullu hadha qawlullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwa semua adalah makhluk diatur Allah, bahwa perwalian Allah Subhanahu wa taala, pengaturannya, penjagaannya, firman-Nya, "Tsummaruddu ila Allah maulahumul haq." Kemudian mereka kelak semuanya akan dikembalikan kepada Allah, dialah maula mereka sebenar-benarnya. Kemana kita kembali? Batu Haji, Ustaz. Berapa lama kau di Batu Haji? Ya. Nanti ke Tamiang, Ustaz. Kembalikan ke Tamiang sana. Tamiang berapa lama antum di Tamiang? Nanti ujungnya thumma ruddu ilallah, kemudian dikembalikan kepada Allah. Maulahumul haq, itulah Tuhan yang hak. Kata Allah, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguhnya kepada Tuhan mula berujung segala suatu urusan kalian dan kita. Ini masih permulaan jalan, belum sampai kita kepada Allah jalla fi'ula. Ya. Kalau orang-orang sufi itu sudah sampai dia. Sudah bergabung Allah sama dia. Sehingga tak bisa lagi dibedakan antara diri dengan Tuhan. Itu orang sufi itu. Tumaruddu ilallahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah. Itulah maulah mereka yang hak, yang sebenar-benar maulah. Tuhan yang sebenar-benarnya. Ala lahul hukmu. Ingatlah, ketahuilah. Lahul hukmu. Segala ketetapan itu miliknya. Baik al-hukmul kauni, ketetapan kauni, mendatangkan bencana, mendatangkan nikmat, mengirimkan angin, mengirimkan hujan, ini namanya al-hukmul kauni. Selalu setiap kali ada kata-kata hukum, pasti dua kandungannya. Selalu, tak mungkin tidak. Pertama, al-hukmul kauni, ketetapan kauni itu semuanya milik Allah. Ketetapan di alam jagat, di alam raya dan jagat raya ini semua milik Allah. Dia yang menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat, menantangkan musim dingin, musim hujan, musim es, musim durian. Ini namanya al-hukmul kauni. Miliknya, dia menetapkan. Berhala-berhala itu enggak bisa menetapkan. Kita buatlah ini sekarang musim durian. Tak bisa. Musim panas, musim dingin, musim asap. Ala lahul hukm, ketahuilah miliknya lah ketetapan al-hukmul kauni, satu. Yang kedua, al-hukmu syar'i, berupa segala macam perintah, segala macam larangan itu hak dia. Dia yang memerintah, dia yang melarang. Ya. Adapun membangkang akan dia berikan pelajaran supaya kembali tak membangkang jika dia cinta kepada hamba tersebut. Kadang-kadang kita tuh degil juga kita ini, kadang-kadang membangkang kita ini. Diberinya pelajaran. Ibaratnya guru dijewer supaya murid kembali duduk diam, menatap pelajaran, dengarkan pelajaran. Begitulah dalam kehidupan awak nih. Degil kita kadang-kadang lari daripada aturannya. Akhirnya diberinya kita jeweran-jeweran, dibuatnya penyakit, dibuatnya sedih, galau. Ya, tunduklah kita kembali kepadanya. Maulah kita. Ini hamba-hamba yang Allah inginkan baginya kebaikan. Berbuat salah diingatkan di dunia. Diberikan jeweran-jeweran. Ala lahul hukmu, ketahuilah miliknya segala ketetapan al-kauni ataupun asyari, perintah, larangan, dia yang berhak. Wa huwa asrarul hasibin, dan dialah yang begitu cepat menghisabnya. Ya. Banyak jumlah manusia, miliaran jumlah manusia dari sejak Adam sampai akhir zaman, tak tahu kita menyebutkan angkanya. Begitu cepat Allah menghisab semuanya. Subhanallah. Amalan manusia yang hidup bertahun-tahun tiap orang, begitu cepat Allah menghisabnya. Tak pakai kalkulator lama-lama salah, pakai program ini program itu, tak ada. Sebentar miliaran makhluk semua dihisab. Wa huwa asrarul hasibin, dialah Tuhan yang begitu cepat menghisab, memperhitungkan segala macam amal hambanya. Inilah wali, inilah maula kita, Allahu Jalla wa'ala. Naam. Baik. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, "Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat." Di sanalah pada hari kiamat setiap jiwa itu akan ya mempertanggungjawabkan apa yang telah berlalu daripada perbuatannya. Wa ruddu ila Allah, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah. Maulahumul haq, dialah maula mereka yang hak. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, maka tersesatlah atas apa yang mereka dahulu karang-karang, buat-buat ya di dunia. Semuanya tersesat, meninggalkan mereka tuhan-tuhan yang mereka sembah, meninggalkan mereka, mereka pun tersesat. Dan tersesat yang hakikat adalah tersesat di padang mahsyar. Tersesat di dunia bisa kembali ke pangkal jalan. Tersesat hakikat adalah di padang mahsyar, ditinggalkan oleh berhala-berhala mereka, tuhan-tuhan mereka. Subhanallah, dalam kegelapan mahsyar mereka tak tahu ke mana berjalan. Disebabkan karena dahulu mereka yaftaruna 'ala Allahi al-kadzib, berdusta atas nama Allah. Menyatakan ini tuhan-tuhan padahal mereka bukan tuhan. Naam. Wa ma'na kaunihi subhanahu maula al-kafirin ay annahu malikuhum al-mutasarrifu fihim bima syaa'a wa la yu'aridu hadha qawluhu ta'ala ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Ya, jadi Allah itu wali dan maulanya orang-orang mukmin. Secara khusus dan secara umum dia juga wali dan maula semua hamba-hambanya, baik mukmin maupun kafir. Makna kauni subhanahu maulal kafirin, makna Allah itu wali maula bagi orang-orang kafir, ay malikuhum, maknanya Allah yang menguasai mereka, memiliki mereka, merajai mereka. Al-mutasarrifu fihim bima syaa, dialah yang mengatur urusan mereka sebagaimana dia kehendaki. Ini yang tadi saya sebutkan. Kadang-kadang kita bilang enggak, mereka mengatur diri mereka sendiri. Dan itulah mereka milik kufuran. Iya, itu pada perbuatan-perbuatan ikhtiariyah. Tapi ada perbuatan yang bukan ikhtiari, ijbari, ittirari, mereka tak bisa mengatur. Rambut mereka berubah tak bisa mereka atur. Ya. Jadi Allah dialah maula hatta untuk orang-orang kafir. Makna maula bagi orang kafir, pemilik mereka, penguasa mereka, raja mereka. Yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan mereka sesuai kehendaknya. Dan tentunya hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah yang mengatakan Allah maula bagi orang-orang mukmin, orang kafir tak ada maulanya. Maksudnya perwalian secara khusus, kata Allah dalam surat Muhammad, "Dzalika bi'annallaha maulal ladzina amanu." Demikianlah Sesungguhnya Allah dialah maula bagi orang-orang mukmin yang beriman. Wa annal kafirina la maula lahum. Dan sesungguhnya orang-orang kafir tidak ada maula bagi mereka. Maksudnya, ya, tidak ada maula secara khusus. Memberikan bagi mereka hidayah, petunjuk, bantuan, pertolongan. Tapi orang kafir tetap maula Allah secara umum. Di bawah ciptaan Allah pengaturannya. Naam. إذ الولاية المنفية هنا هي ولاية المحبة والتوفيق والنصر والتأييد وهي خاصة بالمؤمنين وليس للكافرين منها نصيب بل حدهم الخسران ونصيبهم الخرمان ووليهم الشيطان ومولاهم النار وبئس المصير. Ya, jadi makna tidak ada bagi orang kafir maula, ya, bukan artinya, ya, maksudnya mereka tak punya tuan yang menciptakan mereka. Ada Tuhan menciptakan mereka, mengatur urusan mereka, dialah Allah. Tapi makna tidak ada bagi mereka maula, maksudnya al-wilayatul manfiyatuhuna wilayatul mahabbah, tidak ada wali bagi mereka Allah Jalla wa'ala yang memberikan bagi mereka petunjuk, hidayah, kecintaan, at-taufiq, an-nasr, at-ta'yid, bantuan, pertolongan. Tak Allah tolong mereka dalam urusan agama ini sehingga mendapat petunjuk. Allah biarkan mereka dalam keterombang-ambingannya. Tak dipelihara Allah mereka daripada kekufuran. Tidak dicintai Allah mereka sebagaimana Allah mencintai orang-orang beriman. Inilah makna orang kafir tidak ada maula baginya. Dia mencintai mereka, menolong mereka, memberi hidayah, memberi taufik. Itu maknanya. Karena ini semua pertolongan Allah, kecintaan Allah, bantuan Allah, taufik Allah, khasatun bil mu'minin, khusus diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang beriman. Maka kita ini dapat iman, dapat petunjuk, dapat taufik, dapat hidayah karena Allah wali kita, maula kita. Maka banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Tuhan kita ini, maula kita, wali kita. Siapa? Allah. Kadang-kadang tetangga kita pun tak dapat hal ini, tak dapat perwalian Allah, tak dapat petunjuk, tak dapat hidayah. Ya, maka berbanggalah kita karena Allah menjadi wali kita yang menolong kita, memberi petunjuk, hidayah, taufik, yang membuka dada kita menerima iman, melapangkannya untuk mengamalkan kebenaran. Sebagian orang dia sempitkan bagi mereka dada-dada mereka untuk menerima iman. Ya. Ya, walaysa lil kafirina minha nasibun. Tak ada bagian sedikit pun bagi orang-orang kafir wilayah Allah berupa taufik, hidayah, pertolongan, ta'yid, nasr, tak ada. Bal hadzuhumul khusran. Nasib mereka yang mereka dapatkan adalah kerugian. Kerugian hakiki adalah kerugian akhirat, bukan kerugian dunia. Kerugian dunia ini kerugian yang semu. Hari ini rugi, besok untung. Bal hadzuhumul khusranu wa nasibuhumul hirman. Nasib mereka adalah diharamkan Allah dari segala macam taufik dan hidayahnya di dunia ini, dan diharamkan Allah melihat wajahnya, memasuki surganya kelak di hari akhirat. Waliyuhum syaitan. Hal itu terjadi karena wali mereka syaitan. Kata Allah, Allahu waliyul ladina amanu. Allah lah walinya orang-orang beriman. Walladina kafaru awliya'uhum syaitan. Orang-orang kafir yang menjadi wali-wali penolong mereka, membuat mereka semakin langgeng dalam kesesatannya adalah syaitan. Itulah wali mereka. Rumah-rumah mereka dipenuhi oleh syaitan. Ketawa-ketiwi syaitan mereka, gemuk-gemuk. Subhanallah. Hadapan orang beriman, syaitan itu curi-curi masuk ke dalam benteng imannya. Ketika lengah, masuk nyelinap syaitan. Ketahuan, lari dia lagi. Itu orang beriman. Orang kafir, pintu itu terbuka 24 jam. Karena itu rumah-rumah syaitan. Subhanallah. Orang beriman, ya Allah beri taufik hidayah, sesekali kadang lengah lalai masuk syaitan, kadang-kadang marah emosi masuk syaitan. Ya, Allah wali kita. Orang kafir walinya syaitan. Wa maulahum an-nar. Waliyuhum syaitan wa maulahum an-nar. Maula mereka, tempat mereka kembali kelak bukan Allah tapi neraka. Tempat kembali kita Allah. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Naam. Qala ta'ala فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ تَعَالَى فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ya, kata Allah tentang orang-orang kafir yang Allah tinggalkan tak peduli dengan mereka, maksudnya tak peduli memberikan hidayah, taufik, kecintaan. Adapun rezeki tetap Allah peduli, kalau enggak habis mereka semua. Rezeki zahir, makanan, minuman, nafas, oksigen, semua mereka tetap dapat. Jantung tetap bergerak, berpacu, membantu mereka dalam aktivitas hidup dunia mereka, bangun, tidur, bekerja, ya. Jadi robot-robot bagi hamba tak tahu Tuhannya, ini semuanya tetap dapat bantuan. Tapi Allah tidak memberikan bagi mereka support, taufik, hidayah, ilham, irsyad, bimbingan, tak ada untuk mereka. Akhirnya terkala Allah berlari daripada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala ya berlari daripada mereka sebagai walinya, jadilah wali mereka siapa tadi? Syaitan. Fazayyana lahum asyaitanu amalahum. Syaitanlah yang menghiasi indah semua amalan mereka. Zina indah. Apa ikatan-ikatan pernikahan itu udah kolot. Itu zaman itu zaman all, kata mereka. Zaman no itu bebas tanpa pernikahan. Carikan ayat boleh menggauli perempuan tanpa nikah. Diambil ayat tentang budak-budak hamba saya. Ini tanpa pernikahan. Ini syaitan musyribnya ini, tutornya ini syaitan. Ya, dibilang karya ilmiah ini sampah ilmiah. Karena siapa walinya? Syaitan. Allahu Akbar. Bahaya pula tim-tim penguji yang mensahkannya ini. Berserikat. Allahu Akbar. Orang mukmin tahu itu berzina haram, bahkan orang-orang kafir pun tahu zina itu haram. Subhanallah. Fitrah. Dihalalkan kawan karena walinya syaitan. Fazayyana lahum syaitanu amalahum. Syaitan yang menjadi penghias amal mereka menjadi indah. Fahuwa waliyuhumul yawma. Ya. Maka syaitan itulah wali mereka pada hari ini, yaitu apa? Ketika hari kiamat. Ya dan billah, dikumpulkan iblis semua pengikut-pengikutnya di hari kiamat. Semua berkumpul, diletakkan oleh Allah mimbar dari api neraka. Iblis, kau pidato di hadapan semua pengikutmu, penyembahmu. Siap Allah, pidato kau, siap. Wahai manusia, innallahu alaikum wa'adul haq. Dahulu kalian itu dijanjikan Allah, janji yang hak. Ya, wa wa'adtukum, aku buat juga janji, menyaingi janji Allah. Fa'akhlaftufkum, tapi aku masalahnya tak seperti Allah. Kuselisihi janjiku kepada kalian. Fakhlaftukum. Ya. Mohon maaf. Aku ini tak mampu menyelamatkan kalian, bahkan diriku. Ma'ana bimusriqikum wa ma'antum bimusriqiyah. Aku tak bisa menolong kalian, dan pun tak bisa menolong diriku. Sama-sama lah ketahankan neraka ini, azab ini. Nangislah mereka semua. Dahulu tak pernah aku itu paksa kalian. Aku hanya beri iming-iming, mimpi-mimpi indah. Kalian ikuti aku. Ya. Inilah wali mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Allah berfirman dalam ayat lainnya, fal yawma la yu'khadhu minkum fidyah. Pada hari ini, yaitu hari kiamat, tak akan dapat lagi diambil dari kalian tebusan. Di dunia ini bisa ditebus, hakim bisa disogok, jaksa bisa disogok. Ya, malaikat tak mempan disogok, apalagi Allah Jalla wa'ala. tidak lagi diterima sedikit pun sogokan, tebusan. Wala minal ladzina kafaru, tidak juga diterima dari orang-orang kafir apapun sedikit jua pun. Ma'wakumun naru, tempat kalian adalah neraka. Hiya maulakum, itulah tempat kembali kalian. Karena tuan itu tempat kembali. Budak kalau ada apa-apa kembali kepada tuannya. Tuan, bagaimana ini tuan? Maka maula di sini mana tempat kembali. Neraka tempat kembali mereka. Hiya maulakum, neraka itu tempat kembali kalian. Wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini makna wali ya, bagian pertama yang sifatnya umum. Insyaallah minggu depan kalau masih ada ajal kita ini, kita lanjutkan makna wali yang kedua yang khusus bagi orang-orang beriman. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.